Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man la yahdihillahu falamudillala. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman, kesempatan untuk menambah ilmu kita dan otomatis menambah iman dan amal soleh kita, karena ilmu itu menambah iman. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka iman mereka bertambah. Ilmu itu isinya ayat-ayat Allah dan sunnah Nabiillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana iman enggak bertambah jika ilmunya memang ilmu yang bermanfaat? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Selanjutnya hadirin sekalian, perkuat syahadatain kita, jaga tauhid kita la ilaha illallah, dan jaga komitmen kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Kita kembali bersama ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan ketika Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 284, yang isinya Allah akan menghisab apa yang ada atau apa yang diungkapkan dan yang tidak diungkapkan. Para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berlutut, mereka menyampaikan bahwa kita gak bisa melakukan hal ini. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan, bahwa jangan buru-buru menyimpulkan kalau ada berita, ada perintah, ucapkan dulu sami'na wa ata'na. Kalau ada kesalahan, ghufranaka rabbana, udah minta ampun aja. Itu konsep orang-orang beriman. Jadi jangan buru-buru bilang gak sanggup, buru-buru gak bilang gak mampu, buru-buru apa merasa berat, buru-buru menyimpulkan bahwa ini aneh dan seterusnya. Kalau dari Allah itu sami'na wa ata'na dulu. Lalu kalau ada kekhilafan baru ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan seperti umat-umat yang terdahulu ucapannya sami'na wa asaina, kami dengar lalu kami maksiati. Jangan. Dan itu yang sering kita alami dalam hidup jamaah sekalian, bahwa banyak hal yang awalnya kita rasa gak mampu ternyata bisa. Yang awalnya kita rasa berat banget nih ya mas, udah jalanin dulu, ternyata Allah kasih pertolongan, bisa. Gitu hadirin. Nah begitu para sahabat mengamalkan arahan Nabi SAW, Allah turunkan ayat berikutnya 285 yang intinya memuji para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang beriman ketika mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu di ayat berikutnya Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dari sini Allah, para ulama menjelaskan bahwa hadithun nafas, pembicaraan dalam hati ya, dari bisikan-bisikan syaitan lalu hawa nafsu yang terbesit, itu semua di luar kemampuan manusia sehingga kita enggak akan dibebani untuk menolak hal tersebut gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah jangan direspon lalu minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan jangan diolah dan jangan diproses dalam pikiran dan diri kita gitu. Udah dibuang aja. Nah kalau kita tidak lakukan itu baru kita kena gitu loh. Karena Anda mampu loh lakukan itu, kenapa gak dilakukan gitu hadirin. Dan ini juga menunjukkan bahwa semua perintah dan larangan Allah serta hukum Allah secara kauni, apa yang Allah takdirkan, itu semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kalau ada ternyata perintah dan larangan yang, atau ada perintah yang lebih tepat ya, ya kalau ada perintah atau ada syariat yang di atas kemampuan kita karena sebuah kondisi, maka kita gak dibebankan mengerjakan hal tersebut. Kaidah fikih mengatakan la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban kalau gak mampu. Sebagaimana orang yang gak mampu naik haji gak diwajibkan naik haji. Orang yang uangnya pas-pasan gak memenuhi nisab apalagi haul, maka gak diwajibkan zakat gitu coba. Jadi agama kita ini udah sangat sesuai dengan kemampuan kita, dan setiap apa yang Allah takdirkan itu pasti kita sanggup melakukannya. Kita sanggup menjalani dan menghadapinya sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Lalu laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Bagi jiwa apa yang dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan, dan dia akan mendapatkan atau dia terancam hukuman dari apa yang dia kerjakan dari dosa dan maksiat. Dan ada keterangan menarik tentang kasabat dan iktasabat. Masih ingat ya, Ma? Jangan sampai sampai lupa tuh, bahwa iktasabat itu ada tambahan dua huruf dari kasabat, menunjukkan bahwa secara umum maksiat atau keburukan itu lebih butuh tenaga, lebih sulit daripada ketaatan. Kesannya aja mudah karena dipengaruhi oleh syaitan dan hawa nafsu. Jadi jangan pernah tertipu ya, jangan pernah tertipu. Dan ini buat kita semua, maka minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sekali lagi, ini ilmu-ilmu kehidupan hadirin yang dijelaskan. Memang Al-Quranul Karim itu dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, ini gak diragukan lagi, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan kita semua ya hati-hati dengan kemaksiatan yang terkesan lebih mudah. Enggak, ketaatan jauh lebih mudah. Ketaatan jauh lebih mudah. Dan hasilnya jauh lebih baik. Itu hal yang perlu kita camkan. Lalu berikutnya jemaah sekalian, orang-orang beriman berdoa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna, ya Allah janganlah engkau hukum kami karena perbuatan yang kami lakukan disebabkan kami lupa dan kami lalai, gitu loh. Mohon maaf, kami lupa dan kami salah. Inna sina au akhtakna, gitu loh. Kami lupa dan kami salah. Hadirin Allah muliakan, ayat ini menunjukkan bahwa raf'ul mu'akhadha binisyan wal jahl, kemarin kita sudah jelaskan, ayatnya menunjukkan bahwa orang yang melakukan kesalahan karena lupa itu tidak dihukum. Tidak dihukum. Bahkan ada keterangan menarik yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, dan kita tahu Al-Imam At-Tabari punya kitab tafsir merupakan salah satu yang terbaik, kalau tidak dikatakan yang terbaik. Itu beliau bahkan membawakan keterangan bahwa sebagian para ulama memperinci gitu loh. Ada yang lupanya karena ada unsur kelalaian, masih ingat enggak deh? Ada unsur kelalaian, ada unsur menunda, ada unsur inilah, gak fokus gitu. Dan ada lupa tuh benar-benar lupa, seperti ada orang disuruh ngafalin surat Al-Fajr gitu, udah berusaha dihafalin gitu, 5 menit kemudian dia lupa, padahal dia ngafal udah jungkir balik, udah 2 jam dia duduk gak bergeming ngafalin surat Al-Fajr, bahkan mungkin gak sampai selesai, gak usah Al-Fajr deh, surat apa coba, Al-Qari'ah misalnya, 2 jam ngafalin surat Al-Qari'ah. Begitu beranjak, gimana mas, hafal? Hafal insya Allah, ayo kita tes, aku kamar kecil dulu ya, habis kamar kecil diuji, lupa aja mas. Padahal udah perjuangannya udah luar biasa. Gitu loh. Hadirin yang Allah muliakan, kata sebagian para ulama, doa kita Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtana ini lebih mengarah pada jenis lupa yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Karena yang kedua itu otomatis sudah enggak dituntut lagi udah. Emang udah di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masyaallah. Dan ingat dalam hadis Abu Hurairah ini Allah katakan na'am, ya aku kabulkan. Dalam hadis Ibnu Abbas qad fa'altu, Allah berfirman aku sudah maafkan kalau kalian doa itu. Jadi ini tuh luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Jadi lupa itu atau orang yang melakukan kesalahan karena lupa itu dimaafkan. Perinci dan perlu memperinci kalau lupanya karena ada unsur kelalaian, ada unsur meremehkan, menunda, seterusnya, maka berdoalah dengan doa ini, niscaya Allah akan ampuni. Dan kalau benar lupanya karena memori kita gak kuat, otomatis dari awal Allah sudah maafkan dan ampuni. Jadi ini luar biasa jemaah. Nah, kita masuk ke berikutnya. Au akhtana. Nah, ini au akhtana. Apa makna au akhtana jemaah? Lupa jelas ya. Nah, makna salah di sini apa? Catat baik-baik hadirin Allah muliakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa au akhtana ini akhtana sawaba fil amal jahlan minna biwajhihi syar'i. Maksudnya kami salah atau keliru dari titik yang benar atau dari konsep yang benar atau dari hal yang benar dari sebuah amalan. Kenapa jahlan minna? Karena kami gak tahu. Jahal. Karena gak tahu. Kami gak ngerti biwajihi syar'i, sudut pandang yang syar'inya. Jadi kesimpulannya bahwa ini kesalahan karena ketidaktahuan. Itu yang bisa kita cek di beberapa buku-buku tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir. Gitu jemaah sekalian. Hadirin Allah muliakan. Jadi kadang gak tahu. Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Dan kasus seperti itu banyak. Dan kita alami setiap hari. Contoh, ilmu kita kan masih, contoh aja nih, ilmu kita ini kan masih ada di bab, masih di awal-awal Riyadhus Shalihin. Nah, otomatis banyak hal yang kita belum ngerti, adab makan misalnya. Ketika kita belum tahu bagaimana sunahnya ketika makanan jatuh, kita main buang aja. Kenapa? Karena nggak tahu, gitu loh. Karena nggak tahu. Ada orang nggak tahu Nabi SAW memerintahkan kita makan dan minum pakai tangan kanan. Akhirnya dia makan pakai tangan kiri. Dan banyak hal. Banyak hal, hadirin. Nah, yang gak tahu itu dimaafkan. Yang gak tahu itu dimaafkan. Itu khata. Itu khata. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, inna allaha wada'an ummatil khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis ini dibawakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sesungguhnya Allah itu memaafkan umatku jika melakukan kesalahan karena al-khata, karena dia enggak tahu. Wa nisyan, karena lupa. Wa mastukrihu alaih, karena dipaksa. Masih ingat enggak kaidah dipaksa? Lupa kan. Dipaksa di sini paksa apa dalam ilmu usul fikih? Ikrahul mulji. Al-ikrahul mulji, paksaan yang bisa membahayakan. Bukan dipaksa biasa-biasa aja, gitulah. Nah, itu semua dimaafkan, gitu hadirin. Semua itu dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan keterangan sebagian para ulama bahwa kalau kita benar-benar gak ngerti, maka hukum asalnya langsung dimaafkan sama Allah. Adapun doa dalam ayat ini untuk kesalahan yang disengaja, gitulah. Sebagaimana yang dibawakan juga oleh Al-Imam At-Tabari, setelah beliau menjelaskan pemaparan tentang lupa, lalu beliau menjelaskan pemaparan tentang khata. Lalu beliau bagi dua, beliau menjelaskan keterangan para ulama di khata itu terbagi menjadi dua. Yang pertama khata atau salah yang disengaja. Dan ini yang berdosa. Ini yang berdosa. Dan yang kedua khata yang tidak karena ketidaktahuan, tidak sengaja. Dipikir boleh ternyata nggak boleh, gitu loh. Dipikir boleh ternyata nggak boleh. Lalu kesimpulannya bahwa doa ini untuk khata yang jenis keberapa? Lagi-lagi jenis pertama, kata beliau. Beliau sebutkan. Adapun khata jenis kedua yang benar-benar nggak ngerti, nggak tahu, otomatis dari awal sudah di maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi. Hadis Ibnu Abbas. Gitu. Dan banyak contoh-contohnya. Misalnya contoh ya. Ada orang makan jam setengah pas lagi puasa Ramadan, makan jam setengah 6. Karena dipikir udah maghrib. Dipikir udah maghrib. Kok bisa? Dia lagi dalam ruangan misalnya, terus atau cuaca lagi hujan deras jadi gelap, atau ringtone temennya bunyi, bunyinya azan, gitu loh, ah udah azan nih, langsung makan. Mas baru setengah enam, ya Allah, pengorbanan aku sia-sia. Oh, nggak sia-sia, nggak masalah, gitu. Karena nggak ngerti dan nggak disengaja. Jelas ini hadirnya bedanya. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang melakukan kesalahan karena nggak ngerti, belum tahu, belum punya ilmunya, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa doa dalam ayat ini bukan untuk mereka, tapi untuk yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan Allah ampuni setelah mereka bertobat dan meminta ampun seperti itu. Itu keterangan para ulama kita. Nah, hadirin Allah muliakan, seringkali kesimpulan bahwa orang yang lupa dan orang yang gak tahu itu gak dapat dosa, gak dihukum sama Allah, itu membuat celah bagi sebagian orang untuk gak mau belajar. Nah, itu hadirin, dengan dalih kata mereka, kalau aku udah tahu nanti aku kena dosa dong, lebih baik aku istiqomah aja gak tahu. Masya Allah. Jadi ada orang bilang gak tahu tuh pakai istiqomah, hadirin. Masya Allah tuh. Mas ikut kajian yuk. Gak mau. Kenapa? Nanti aku tahu. Masya Allah. Jadi gak mau tahu dia mah. Mbak, ikut kajian ini bagus ke materinya. Aku belum siap. Nanti kalau aku tahu, aku kena dosa lagi. Masya Allah. Pernah dengar gak argumentasi ini? Banyak jamaah sekalian. Tunggu, jangan bicara. Aku gak mau dengar. Nanti aku tahu lagi. Subhanallah. Nah, hadirin Allah muliakan, perlu kita ketahui, dijelaskan oleh sebagian para ulama, khususnya dalam bab akidah, bahwa bedakan antara tidak tahu dan tidak mau tahu. Ah, itu beda. Bedakan antara salah karena tidak tahu dan salah karena dia tidak mau tahu. Bedakan antara salah karena dia tidak tahu dan dia pencari kebenaran, dengan orang yang salah karena dia gak mau tahu, karena gak mau belajar. Itu dibedakan. Itu dibedakan. Hadirin Allah muliakan, kalau orang yang, kalau yang pertama, apa yang pertama? Tidak tahu, tapi dia seorang pembelajar, dia penuntut ilmu, dan Allah Maha tahu hatinya. Kalau dia tahu, dia gak mau kerjakan itu. Kalau dia tahu itu salah, dia gak akan kesana. Kalau dia tahu ini gak boleh, dia gak akan lakukan. Dia gak ngerti, benar-benar gak ngerti. Maka inilah yang dimaksud nisyan, yang diampuni. Atau nisyan, khotok yang diampuni, mohon maaf. Sebagaimana sabda Nabi tadi dalam hadis Abdullah bin Abbas, atau hadis Abu Darda, Inna Allah wada'an ummatil khata' wa nisyan wa mustaqri'u 'alaih. Allah itu memaafkan umatku kesalahan karena khata', tidak tahu, lupa, dan dipaksa. Atau hadis Abu Darda, Inna Allah tajawaza li ummati 'an thalat. Allah memaafkan umatku tuh kesalahan karena tiga faktor. Anil khata, gak tahu, nisyan, lupa, wastikrah, dan dipaksa. Itu hadirin. Jadi adapun kalau orang tidak mau tahu, gak mau belajar, gak mau dengar, maka ini bukan masuknya ke apa, bukan masuknya ke khotok kesin, ini masuknya ke i'rad, berpaling, hadirin, kata para ulama, berpaling, berpaling. Dan kalau berpaling, dalilnya beda. Dalilnya surat Thaha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Itu dalilnya Thaha 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ilmuku, kan nama lain dari ilmu kan zikir, hadirin, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sengsara. Fa inna lahu ma'isyatan dunka. Thaha 124. Thaha 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, ilmuku, maka sesungguhnya bagi dia hidup yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dan kumpulkan dia dalam kondisi buta. Buta nanti di hari kiamat. Akhirnya orang ini syok, hadirin, kok bisa aku buta ya? Padahal dulu kan waktu di dunia aku bisa melihat. Dia tanya deh sama Allah. Di ayat berikutnya Allah jelaskan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Padahal waktu di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan begitulah waktu ayat-ayat kami datang, kamu melupakannya. Ah, ini lupa yang mana nih? Lupa yang pertama, dilalaikan, berpaling segala macam. Memang gak mau tahu dan gak mau tobat, gak mau minta maaf, gak mau istighfar, gak mau doa, benar-benar gak mau doa segala. Emang sengaja dilupakan sama dia. Emang gak mau tahu nih orang, gak mau ngerti. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini kamu pun dilupakan. Lihat, al-jaza min jinsil amal. Kalau kita gak mau tahu tentang Allah, kalau kita cuek, kalau kita pura-pura lupa, lo ikut kajian tadi gak? Gue udah share lo linknya. Aduh, mohon maaf mbak, aku lupa. Padahal emang gak mau dengar. Nanti pada kenapa aja gak diterima. Itu jamaah sekalian. Jadi hadirin Allah muliakan, ya ini semua kembali kepada kita. Kita mau jadi orang baik apa enggak. Dan orang yang gak mau belajar, gak mau tahu, itu di saat itu dia berdosa jamaah. Dia melakukan kesalahan. Kenapa? Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi menuntut ilmu itu bukan kegiatan sekunder, bukan alternatif, bukan ingikut kalau ada waktu. Menuntut ilmu itu kewajiban. Nah, otomatis begitu dia gak mau belajar, dosa. Apalagi alasannya karena gak mau tahu, pura-pura lupa. Jadi ini dibedakan. Kalau gak mau ngerti, itu berpaling. Berpaling, hadirin. Jadi seringkali kita menghadapi ini karena banyak apa, ada sebagian tuh gak membedakan antara salah karena gak tahu dan salah karena gak mau tahu. Gitu. Yang dimaafkan itu salah karena gak tahu, tapi di waktu yang sama dia itu berusaha belajar, mengkaji. Dan ilmu itu kan bertahap. Ya kayak kita nih, alhamdulillah lo kasih taufik ya. Aduh, Allah tuh banyak banget kasih nikmat buat kita nih. Ini kita udah 1 tahun lebih, tapi belum tamat-tamat, hadirin. Padahal udah 1 tahun, alhamdulillah secara umum tiap hari kecuali ada uzur gitu ya. Tapi lihat, karena ilmu itu luas, kita baru sampai bab-bab awal. kita baru sampai bab-bab awal. Tengah-tengah aja belum, hadirin sekalian. Tengah-tengah belum kan. Jadi hadirin Allah muliakan, kita udah sampai bab berapa? Baru sampai bab 17 jemaah. Ini udah setahun lebih baru sampai bab 17. Ya wajar lah ketika kita dalam proses belajar salah A, salah B, salah C. Kenapa? Karena belum ketemu hadisnya. Kenapa sih kamu salah? Kamu kan udah belajar yang disolihin misalnya gitu. Kan diamalin ya ilmunya. Aduh, mohon maaf banget, aku ini udah belajar berusaha sungguh-sungguh, tapi aku baru ada di bab ke-17. Itu kan ada di Radu Salihin. Coba lihat babnya. Oh, ternyata adanya di bab 21. Nah, kan bisa tuh. Jadi tetap aja kita salah. Karena kita baru sampai bab 17, hadisnya ada di bab 21. Atau hadisnya ada di bab 30. Hadisnya ada di bab 40. Salah deh. Tapi semangat belajar. Nah, kan enggak bisa. Allah tuh Maha Adil, hadirin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Enggak mungkin Allah samakan antara yang seperti ini dengan yang emang enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji, hadirin. Akhirnya salah. Ada beda, hadirin. Itu berpaling. Gitu. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi tolong kita bedakan dan kita semakin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tuh baik sekali sama kita. Sayang banget sampai-sampai kalau kita salah karena kita enggak tahu, baru kita udah berusaha, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan langsung dimaafkan. Langsung dimaafkan. Dan ketika kita khilaf, kita tahu itu salah, lalu kita bertobat, kita minta maaf, kita baca Rabbana la tu'akhidna inna sina ukhtana, lagi-lagi insya Allah dimaafkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kita kembali mendekat kepadanya dan berusaha memperbaiki diri. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.